menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. Sukses itu tak selamanya berkenaan dengan materi, namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Dengarkan Inspirasi Keluarga yang mengkaji seputar konsep rumah keluarga Indonesia bersama narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di 10.44 AM. iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio. Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar Anda hari ini sahabat iDream? Senang sekali saya Rudi Saputra kembali menemani Anda. Untuk hari ini kita di program Inspirasi Keluarga. Pasti sudah tahu kalau hari ini saya akan hadir menemani Anda selama 1 jam 30 menit ke depan di 10.44 AM iDream Radio, atau juga Anda bisa akses ya live streaming kita di www.idreamradio.id. Nah, juga untuk Anda yang menggunakan Android, Anda sekarang bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store untuk Anda bisa mendengarkan serangkaian program, kemudian juga kajian dan juga talk show yang kami hadirkan untuk Anda di 10.44 AM iDream Radio. Nah, hari ini ya, di hari ini kita Inspirasi Keluarga akan hadir dalam edisi Psikologi Keluarga yang masih akan hadir bersama narasumber kita, nanti akan berbicara tentang psikologi keluarga ya. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita. Hari ini saya akan berbincang bersama Mbak Fitriani Juhari, MPC Psikolog. Dan beliau ini adalah psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Depok. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sudah edisi keberapa kita di Psikologi Keluarga, dan hari ini Mbak Fitri yang akan membagikan materi tentang Psikologi Keluarga. Nah Mbak Fitri, ini hari ini kita akan membahas tentang apa nih selama 1 jam 30 menit ke depan ini? Oke, kita akan membahas mengenai, karena sekarang kan sedang marak ya kayaknya, kekerasan seksual atau kasus-kasus seperti pemerkosaan, sodomi pada anak-anak. Sehingga mungkin kita perlu di rubrik keluarga ini perlu tahu juga nih mengenai perkembangan seksualitas anak sejak dini, sehingga kita bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oke, ini berarti juga perlu untuk mengedukasi keluarga ya, ya Mbak ya, iya, untuk memperhatikan perkembangan seksualitas anak-anak mereka. Dan pasti juga untuk Anda sahabat Edream, Anda juga bisa bergabung bersama kita di sini. Silakan mungkin untuk Anda yang memiliki pertanyaan, opini dan juga kritik dan saran Anda untuk program kami, silakan Anda bisa telepon di 0217885300 atau juga di 0822979104. Kita akan kembali dengan pembahasan kita di psikologi keluarga. Tetap stay tune di 1044 AM Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan mama jadilah kami dalam menuju ke syurga. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Kau mencintai Allah. Hai anak penyejuk mata, penawar hati yang duka lara, teringatkanmu menghibur ayah juga mama. Hai anak, kau di antara berjuta nikmat yang dikurnia amanah buat ayah dan mama, jadilah kami dalam menuju ke syurga. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Kau mencintai Allah. Yang beriman memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Kau mencintai Allah. Hai anak penyejuk mata, penawar hati yang duka lara, menghibur ayah juga mama. Engkau permata keluarga, engkaulah penyejuk mata, engkaulah penawar hati, sungguh di kau istimewa. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini kita di Psikologi Keluarga. Nah, saya akan ditemani bersama Mbak Fitri yang akan membahas tentang mengenal perkembangan seksualitas pada anak. Nah, kalau kita lihat sahabat iDream, 3 tahun terakhir ini mungkin menjadi apa ya, tahun yang memperhatinkan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya nih, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga ini dilakukan orang terdekat sebagai pelakunya. Nah, bahkan nih komisioner KPAI menyatakan bahwa dari tahun 2015 misalnya, ini mencatat ada 218 kasus, kemudian juga pada tahun 2016 juga terdapat 120 kasus, dan di 2017 kemarin meningkat menjadi 116 kasus. Nah, makanya hari ini kita akan bahas sama bersama Mbak Fitri nih, Mbak Fitri, terkait bagaimana orang tua atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar anak untuk mengenal perkembangan seksualitas kepada anak. Mungkin sebelum kita masuk, mungkin sebenarnya apa sih Mbak sebenarnya pentingnya keluarga atau orang tua untuk mengenal perkembangan seksualitas anak-anak mereka? Oke, keluarga harus mengenal perkembangan seksualitas karena nanti akan berkaitan dengan apa yang harus diberikan untuk anak. Kalau kita tahu tahap-tahapnya, kita juga tahu bagaimana memenuhi kebutuhan si anak di setiap tahapannya, sehingga tidak akan ada lagi yang memang jadinya edukasi itu tidak sampai ke anak di tahapnya, atau malah edukasinya kelebihan, kebablasan yang harusnya belum tepat disampaikan malah disampaikan di tahap itu gitu. Nah, itu kenapa penting kita tahu dulu nih si anak ini di posisinya ada di mana sekarang. Oke, berarti untuk mengenal materi apa atau mungkin juga pendidikan apa yang akan diberikan sesuai dengan usia mereka. Betul. Begitu ya. Nah, kalau kita bicara sekarang, tadi kan ada tahapan-tahapannya nih kata Mbak Fitri untuk memperkenalkan tentang seksualitas kepada anak. Nah, ini kalau dalam dunia psikologi, ini tahapan-tahapan apa aja nih, Mbak Fitri? Oke, sebetulnya tahapannya berdasarkan range usia. Kita gunakan range usia, jadi sebetulnya perkembangan seksualitas memang dimulai dari kecil. Jadi jangan kira perkembangan seksualitas itu hanya berkembang saat masa remaja, ya. Saat masuk masa akil balig, ternyata enggak. Namanya seksualitas itu sudah ada sejak kecil gitu kan. Nah, ini yang kadang enggak banyak orang yang tahu. Tahapan perkembangannya itu dimulai dari usia 3 sampai 5 tahun. Okay. Gitu. Di mana ciri-cirinya pada usia 3 sampai 5 tahun anak-anak mulai membentuk identitas gender. Identitas gender itu dia mulai membentuk bahwa saya perempuan, saya laki-laki. Okay. Tapi dengan mengimitasi dari lingkungan, itu caranya. Gitu. Sehingga kalau misalnya lingkungan membuat dia seperti perempuan, ya dia akan mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Walaupun itu cowok ya, Mbak ya? Walaupun cowok misalnya. Nah, itu memang dunianya dunia imitasi dan bermain. Jadi semua hal masuk lewat permainan dan modeling, contoh dari lingkungannya begitu. Dia juga akan mempersepsi warna misalnya pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki. Sebenarnya mereka nggak tahu bahwa warna itu sebenarnya netral, tapi lingkungan yang memberikan pelajaran tersebut ya. Permainan mobil-mobilan untuk laki-laki ya, untuk cowok, kemudian boneka untuk perempuan begitu. Nah, itu mulai terbentuk di situ usia 3 sampai 5 tahun. Nah, kemudian juga ada perilaku-perilaku yang dimunculkan terkait genitalnya. Jadi, pada usia 3 sampai 5 tahun, anak-anak mulai mempermainkan alat genitalnya. Itu untuk mengeksplorasi tubuh mereka. Sehingga wajar kalau anak 3 sampai 5 tahun mulai mengeksplorasi, tapi nanti gimana kita menyikapinya? Menyikapinya ya. Begitu. Nah, itu untuk tahap pertama, 3 sampai 5 tahun. Selanjutnya ada tahap usia sekolah, 6 sampai 10 tahun. Nah, 6 sampai 10 tahun ini sebetulnya dibilangnya fase laten. Artinya anak-anak itu ada di fase yang diam, seolah-olah enggak ada apa-apa tapi produktivitas lagi tinggi-tingginya. Oke. Gitu. Jadi biasanya mereka berkarya, biasanya mereka punya motivasi belajar yang sangat tinggi. Jadi untuk menanamkan motivasi belajar, kemudian dia harus produktif. Nah, itu di sini nih masa-masanya usia sekolah, ya 6 sampai 10. Tapi kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman negatif yang membuat proses belajar jadi terkesan tidak menyenangkan, nah ini yang akan juga berpengaruh ke depannya, motivasi belajarnya akan turun misalnya gitu. Nah, itu di usia sekolah. Kemudian tahap selanjutnya di remaja awal. Ini udah mulai nih masuk ke masa persiapan akil balik. Ya, berbicara mengenai akil balik itu sendiri sebetulnya harusnya seimbang antara perkembangan akal dan perkembangan nafsu gitu ya. Harusnya dua-duanya gitu nih. Jadi bukan cuma masalah balik pubertas, tapi juga ada masalah kematangan berpikir. Karena di tahap 10 sampai 12 tahun anak-anak mulai punya mulai bisa berpikir lebih abstrak, logikanya lebih jalan lagi. Tapi biasanya lebih dekat dengan teman sebaya, ciri-cirinya. Kemudian dia ingin bebas, sehingga pada tahap ini perkembangan seksualitas itu lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Oke, lingkungan teman ya, pertemanan. Lingkungan pertemanan, gitu. Jadi kita harus cek nanti dengan siapa anak kita berteman di usia sebegini, apa saja yang dimainkan oleh teman-temannya gitu. Nah, kemudian juga mulai memperhatikan tuh tubuh. Mulai bersolek, sering lihat cermin ya, sering sisiran gitu. Itu remaja awal. Memperhatikan penampilan juga gitu ya. Memperhatikan penampilan mulai memperhatikan penampilan, tapi tidak sepenuhnya all out nanti di ketika dia benar-benar masuk masa remaja tengah. Oke. Gitu. Nah, remaja tengah sendiri di usia 13 sampai 15 tahun. Ini kan emang udah benar-benar remaja ya. Tapi nanggung remajanya karena berpikir apa proses kemampuan berpikir mereka masih sedang berkembang. Cuma perkembangan nafsunya juga lagi meletup-letupnya tuh, lagi ada di fase-fase baru masuk haid, baru masuk ciri-ciri pubertasnya itu baru di situ biasanya. Nah, di situ mulai muncul identitas diri, mulai cari identitas diri. Saya sebenarnya seperti apa sih? Aku maunya seperti apa? Oke. Gitu. Dan ini dipengaruhi oleh keluarga, teman-teman. Gitu. Mulai cari identitas ya. Kemudian yang kedua, muncul keinginan untuk bersama dengan teman lawan jenis. Oke, mulai ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Ketertarikan tadi di remaja awal ya. Di remaja awal. Rasa tertarik, tapi tidak terlibat untuk ada ikatan hati lah. Oke. Kalau remaja tengah mulai, mulai ada istilahnya zaman-zaman sekarang ya, mulai baper deh, bawa-bawa perasaan gitu PDKT ya. Gitu. Mulai PDKT, mulai jauh nih dibawa. Ke perasaan mereka mulai dihayati. Nah, kalau tidak hati-hati dan memang lingkungannya tidak mendukung si anak untuk mengembangkan aspek itu jadi lebih ke arah yang positif, ya memang mereka akan terjebak dengan kebaperannya mereka itu. Gitu. Kemudian juga mulai berhayal mengenai aktivitas seksual, sehingga harus diantisipasi anak-anak sejak fase sekolah tadi, usia sekolah tidak terpapar dengan pornografi. Kalau sudah terpapar, artinya kan sudah intens. Kemudian pas masuk masa remaja tengah, kebayang hayalannya udah seperti apa. Berbeda anak-anak yang tidak terpapar pornografi dengan anak-anak yang sudah terpapar, daya hayalnya pasti akan beda. Ini karena didorong dengan tadi berkembangnya nafsu pada anak-anak yang mulai balik begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat banyak nih tahapannya. Mbak Fitri tadi ada tahapan usia dari balita, kemudian juga anak-anak, kemudian juga remaja awal, kemudian juga masa masukin masa balik atau masa pubertas. Nah, tapi kalau kita lihat kita kaitan kembali dengan kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia sini, kan mereka-mereka yang berada di usia paling di tahap pertama ini. Ya, di tahap pertama ya, Mbak. Ini tahap pertama atau tahap kedua? Balita atau anak-anak. Nah, kenapa nih, Mbak Dini, apakah memang dari awal sudah ada kesalahan dalam pendidikan seksualitas kepada anak, atau ada hal lain yang menyebabkan ini bisa terjadi di usia tersebut? Korbannya di usia awal dan di usia balita dan usia sekolah. Tapi kita lihat pelakunya. Pelakunya ada di usia-usia remaja awal biasanya, gitu kan. Nah, itu berarti remaja awalnya nggak siap dengan perkembangan nafsunya sehingga perilakunya jadi under control. Okay. Atau biasanya nih yang lebih serem lagi karena itu lingkaran setan. Banyak sekali kejadian yang dia jadi korban saat kecil, tidak ditangani, akhirnya setelah remaja gak mendapatkan pendidikan seksual apapun, gak mendapatkan pengetahuan seksual apapun gitu ya. Sehingga pas remaja ya dia akan mengulang apa pengalaman apa yang dia dapat dulu ke orang lain. Kenapa sasarannya anak kecil? Lebih mudah. Okay. Ya, lebih gampang, lebih gampang. Biasanya diiming-imingi, mereka juga belum tahu. Nah, bahayanya ketika anak-anak kecil kan tadi ya, 3-5 tahun mainin kelamin genital. Kalau misalnya kita nggak hati-hati nih, nggak hati-hati ngelihat anak kita bagaimana, itu dianggap lucu mainin alat kelamin. Okay. Kemudian ada anak yang dulunya mungkin jadi korban. Dimaininlah kelamin si anak yang anak masih bayi, balita tadi ya. Jadinya kan sebenarnya pelecehan. Okay. Dipegang-pegang alat kelaminnya dan lain-lain. Okay, makanya gitu. Kalau kita lihat saat ini pelaku-pelaku atau mungkin juga tersangka dalam kasus-kasus kekerasan ini pasti memiliki latar belakang yang dulunya juga pernah mengalami yang sama. Apakah itu juga menjadi faktornya, Mbak? Tidak pasti pengalamannya pelecehan seksual, tapi kemungkinan besarnya dilatar belakangi dengan pengalaman dilecehkan atau terpapar dengan pornografi. Baik. Nah, pastinya ini juga menjadi pelajaran juga buat orang tua atau mungkin juga sahabat iDream di rumah. Tapi bagaimana nih orang tua agar mengantisipasi setiap tahapan tersebut berjalan dengan baik dan memastikan nanti akan tetap dalam kontrol yang baik nih ketika mereka yang berada dalam usia remaja atau mungkin masa balik atau masa pubertas mereka. Kita akan bahas di sisi berikutnya, Mbak Fitri. Dan untuk Anda sahabat iDream, jangan kemana-mana, kami akan kembali menemani Anda. Dan pastinya juga saya ajak kembali untuk Anda bisa bergabung di line telepon ataupun juga bisa mengirimkan SMS Anda. Silakan ke 0822 9789 1044 atau di 0217888530. Tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengarkan terus 1044 AM iDream Radio, Success Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani dan menghargai perjuangan para pahlawan yang berjihad mengusir penjajah. iDream Radio mempersembahkan kisah pahlawan Islami. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bakti dan perjuangan tanpa pamrih para tokoh muslim Nusantara dalam mengusir penjajah tergambar dalam kisah pahlawan Islami. Disiarkan setiap hari jam 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. iDream Radio, Successful Muslim Family. Manis, Majelis Iman dan Islam. Mengkaji Islam lebih dalam dengan materi yang menyejukkan dan menggugah iman bersama ustadz dan ustazah yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dengarkan Manis setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia bagian barat hanya di 1044 AM. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. 94.4 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Dan saya masih menemani Anda bersama Mbak Fitriani Juhari, MPC Psikolog. Beliau ini adalah psikolog P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok. Nah, Mbak Fitri tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapan yang dilalui ya, tahapan-tahapan seksualitas anak ini sendiri, mulai dari tahap anak-anak, kemudian tahap balita, anak-anak, remaja, dan juga masa pubertas atau masa balik ini. Nah, kemudian kan nantinya di ketika mereka balik, kita lihat ada anak-anak yang memang secara seksualitas mereka baik, kemudian juga ada yang kita ketahui tadi menjadi pelaku, kemudian juga ada yang akhirnya melakukan apa, penyimpangan seksual. Nah, sebenarnya apa nih Mbak yang mempengaruhi mereka yang pada akhirnya menyimpang kepada hal-hal yang negatif seperti menjadi pelaku kekerasan seksual ataupun juga melakukan seksualitas menyimpang? Oke, yang mempengaruhi zaman now ini banyak banget gitu ya. Iya, salah satunya yang memang harus sangat diwaspadai adalah media sosial dan penggunaan internet. Oke. Sekarang begini, kalau misalnya berapa banyak sih orang tua yang akan kasih gadget ke anaknya gitu kan? Banyak banget, Mbak. Banyak banget. Pasti banyak banget. Tapi berapa banyak orang tua yang kemudian membekali tanggung jawab anaknya untuk pemakaian gadget itu? Sedikit saya rasa ya. Jadi kadang-kadang penggunaan gadget yang bebas, media sosial yang bebas itu cukup harus diwaspadai gitu ya. Karena memang sekarang gak perlu nyari, kadang tersedia informasi-informasi yang berkaitan dengan seksualitas yang tidak akurat. Sebetulnya kalau informasinya akurat, it's okay. Tapi ketika informasi yang disediakan tidak akurat, itu yang bahaya. Misalnya menyediakan informasi-informasi grafik seksual yang memang arahnya ke merangsang, begitu ya. Kan itu bukan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan anak dan tidak ada penjelasan apapun, itu bahaya. Kemudian juga pusat-pusat hiburan. Ya, pusat-pusat hiburan jadi sumber yang sangat berpengaruh. Bagaimana hiburan itu disampaikan, apa yang dia lihat, apa yang anak-anak lihat. Terutama untuk anak-anak kecil gitu ya, terutama kalau misalnya kita bawa anak balita mau nonton ya, kita kita orang tua sebetulnya yang pengen nonton, terus kita bawa anak balita kita ya, terus harus diperhatikan, jangan sampai kita menonton film yang emang untuk dewasa, kemudian kita pikir sudahlah anak 3 sampai 5 tahun enggak ngerti ya gitu. Kita mau ninggalin enggak enak gitu. Nah, ya itu jangan sampai terjadi seperti itu karena terekam oleh anak ya. Untuk anak-anak yang terpapar sering melihat misalnya perempuan-perempuan yang berbaju ini ya minim gitu ya. Itu biasanya fokusnya anak-anak nanti berkembangnya ke arah area-area itu, area-area paha, area payudara gitu. Nah, itu biasanya berkembang untuk anak-anak. Gitu. Kemudian untuk anak-anak perempuan nantinya jadi kesulitan untuk menutup aurat. Misalnya karena hal seperti itu dianggap sudah terbiasa ya Mbak. Ya, hal yang dianggap hal yang keren bisa jadi, atau dia cuma contoh-nyontoh aja. Saya pernah dengar satu cerita tentang anak kecil 4 tahun selfie tidak menggunakan baju selai pun. Gitu. Sering sekali selfie, ternyata setelah dicek ya, dicek karena ibunya merasa khawatir perilakunya seperti itu. Setelah dicek, dia menyontoh pengasuhnya. Oke, artinya pengasuhnya melakukan hal itu di depan si anak dengan asumsi anaknya masih kecil, gak ngerti. Ternyata dicontoh. Artinya sumber-sumber lain yang berpengaruh adalah lingkungan. Gitu. Teman dekat. Terkait dengan penggunaan gadget, sebetulnya bukan hanya gadget yang diberikan kepada anak, tapi gadget kita sendiri sebagai orang tua atau orang dewasa. Kadang-kadang ada banyak candaan-candaan video yang masuk ke WhatsApp kita. Gak bisa kita filter, auto download gitu kan. Tersimpan di album, galeri, segala macam. Kemudian anak kita ngotak-ngatik, ternyata terbuka. Kitanya gak dampingin. Terlihatlah, terpaparlah dia dengan video-video yang kontennya bukan untuk anak-anak. Gitu, hal itu. Jadi gadget bukan cuma yang dikasih ke anak, tapi juga lindungi gadget kita. Yang dimiliki ya Mbak ya, yang dimiliki. Ramah anak juga lah. Betul, pasti ya. Semuanya harus ramah anak. Kemudian contoh-contoh dari public figure. Itu juga sumber yang berpengaruh. Jadi kita harus cek anak kita ini idolanya siapa. Ya, harusnya yang jadi idola siapa? Orang tua. Iya, pasti. Gitu, ya. Jadi orang tua harus lebih pintar, lebih keren, lebih pokoknya lebih segalanya dari public figure yang ada, okay. Gitu. Jangan-jangan orang tuanya sendiri nggak tahu public figure yang hip untuk anak-anaknya siapa nih? Jangan sampai hal itu terjadi, gitu. Kita harus tahu perkembangan kekinian seperti apa, orang tua seperti apa sih yang memang disenangi oleh anak-anak, gaya seperti apa yang memang disenangi anak-anak. Walaupun pada situasi-situasi tertentu ya kita harus bertindak sebagai orang tua yang punya ketegasan, otoritas dan lain-lain, begitu. Okay. Itu sumber-sumber yang berpengaruh. Ya, yang lain-lain tentu saja tekanan-tekanan untuk anak-anak remaja, terutama tekanan-tekanan tuntutan-tuntutan yang terlalu tinggi buat anak-anaknya, begitu ya. Kemudian tuntutan-tuntutan sosial dari teman-temannya itu berpengaruh banyak untuk tadi perkembangan apakah si anak akan kemungkinannya melakukan penyimpangan perilaku atau tidak, begitu. Dan kalau untuk korban biasanya di latar belakangi karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan mengenai seksualitas. Itu makanya orang tua harus memulai pendidikan seksual sejak awal. Nah, nanti apa nih yang harus dimulainya dari mana gitu, okay, ya. Oke, nanti ini akan kita bahas di sesi berikutnya, Mbak Nini. Nah, tapi kalau kita lihat nih, Mbak Nini, dari ada berapa tahap tadi itu, nah, ini tahapan yang mana sih sebenarnya, Mbak Nini, yang paling riskan? Anak-anak ini akhirnya gampang merusak pola seksualitas mereka, itu di usia mana nih yang paling sangat rentan sekali ini, Mbak Fitri? Yang rentan pasti pubertas, muncul masa-masa pubertas, artinya masa-masa remaja muncul perilakunya. Tapi kerentanan ini sebenarnya dari kecil, kalau misalnya dari sejak dini kita sudah memprotek, kan sesuai dengan tahapannya, nggak langsung segabrekin gitu ya, apa tuh namanya, nggak langsung sekaligus memberi pengetahuan saat remaja gitu ya, itu kan jauh lebih smooth perjalanan mereka. Okay. Gitu. Yang rentan pasti masuk masa remaja, karena kenapa, di situ ada perkembangan nafsu gitu ya, jangan-jangan juga perkembangan, tapi tidak diimbangi dengan perkembangan akalnya tadi gitu. Sebenarnya kalau masa akil balik ya, konsep Islam itu kan luar biasa loh, kita bilangnya masa akil balik, harus berkembangnya akal dan berkembangannya nafsu. Jadi nafsu, perkembangan nafsu itu harus seimbang dengan perkembangannya akal gitu, jadi perkembangan mental ya. Jadi ketika nafsu berkembang, kita sudah bisa bertanggung jawab atas nafsu tersebut, bisa mengendalikan. Anak bisa mengontrol bahwa ini tidak baik. Jadi saya memutuskan untuk menahan diri, tidak mendekati hal itu, gitu ya. Itu kalau akilnya juga berkembang dengan baik. Kalau tidak, ya balik aja. Oke, gitu. Baik, ini pasti cukup menarik sekali untuk kita bahas nanti di sesi berikutnya, bagaimana ini agar nanti di akil baliknya bisa seimbang nih, akal dan nafsunya juga bisa seimbang, dan nantinya tidak terjadi hal-hal yang negatif atau mungkin juga perilaku seksual menyimpang terhadap anak-anak. Kita akan bahas nanti di sesi berikutnya, masih bersama Mbak Fitri di Inspirasi Keluarga. Tetap stay tune di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk pora dalam hidupku dan banyak kenangan indah.

Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 iDream Radio. Dan saya masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga hari ini bersama Mbak Fitriani Cuhari Empesi, psikolog ya. Tadi kita sudah membahas cukup banyak pembahasan tentang bagaimana pendidikan seksualitas terhadap anak ini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Dini ya, apa aja faktor yang mempengaruhi. Nah ini nih, tahap-tahapan yang harus, yang akan dilalui oleh anak kita nantinya hingga dewasa nanti ini, Mbak Dini, tadi ada berapa tahapan. Nah, bagaimana nih, apa yang dilakukan oleh orang tua, atau mungkin juga bisa bilang eksekusi apa yang dilakukan oleh orang tua di tahapan tersebut, jika hingga bisa memastikan perkembangan anak ini positif sampai nantinya, Mbak Dini. Okay. Mbak Fitri. Oh, okay. Pertama kita lihat lagi di usia 3-5 tahun gitu ya. Usia 3-5 tahun, anak harus sudah mulai diajarkan anggota, dikenalkan oleh anggota-anggota tubuhnya, termasuk diajarkan tata cara bahwa untuk berbicara mengenai seksualitas tentang anggota tubuh itu adalah sesuatu yang private. Dipanggil nih anaknya, sini-sini yuk. Misalnya anaknya mulai itu dia misalnya nunjuk orang ya, dia nggak pakai celana, alat kelaminnya kelihatan, misalnya anak usia 3 atau 4 tahun dia teriak begitu. Kita panggil sebagai orang tua, sini. Kenapa tadi kalau misalnya bicara seperti itu, bicaranya bisik-bisik aja. Jadi anak sudah tahu bahwa hal seperti itu adalah sesuatu yang harusnya bersifat privacy. Oke. Begitu. Dia juga harus tahu anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya dengan termasuk dengan organ-organ vital kan, alat kelamin, organ-organ vital perempuan dan laki-laki. Oke. Nah, ini disampaikan dengan bahasa yang memang bahasa bakunya. Jangan sampai kita menyampaikan bagian-bagian tubuh dengan nama binatang misalnya ya, nama buah-buahan gitu ya. Karena hal itu akan terekam dan membuat asosiasi yang negatif dengan benda yang tadinya netral. Itu malah jadi kesannya jorok tuh. Kesannya jadi muncul kesan jorok, padahal itu sesuatu yang bukan tabu kan, sesuatu yang memang itu namanya. Kalau misalnya kita menggunakan ini adalah alat kelamin laki-laki, ya kita sampaikan alat kelamin laki-laki ini alat kelamin perempuan, kita sampaikan. Dan usia 3-5 tahun, latih anak untuk mulai tidur sendiri, jangan mentil sama orang tuanya ya, sama ibunya. Kemudian biasakan juga tidak mandi bersama orang tua. Oke. Mandiin aja. Jadi orang tua mandiin, bukan mandi bersama. Gitu. Okay. Karena memang sudah kalau misalnya mandi bersama artinya ada hal-hal yang dilihat anak, nanti banyak pertanyaan, nanti takutnya overshare ke anaknya. Itu di 3-5 tahun. Jadi banyak memang hal-hal yang harus kita berikan contoh. Tadi kita fasenya kan bermain dan imitasi. Imitasi, Dan juga di usia 3-5 tahun ini perhatikan permainan si anak. Kalau memang dia memegang alat genital, terus kita ingatkan, terus dia tidak mengulanginya lagi, berarti Tapi kalau misalnya dia mengulang-ulang, cek lingkungannya, apakah ada yang sering memegang-megang alat kelamin dia, atau apakah dia sering melihat orang dewasa di sekitarnya atau kakaknya atau saudaranya yang memegang-megang alat kelamin. Karena tadi kenapa? Nyontoh. Gitu. Imitasi tadi ya Mbak ya. Pasti imitasi. Dia melihat yang ada di lingkungan. Betul. Semakin dia sering mengulang-ulang, artinya paparan dia terhadap perilaku tersebut juga semakin banyak. Sebenarnya begitu ya. Itu untuk usia 3-5 tahun. Mungkin juga di usia 3-5 tahun tadi juga termasuk menentukan permainan terhadap anak-anak tadi. Mungkin yang tadi Mbak Fitri jelaskan bahwa sebenarnya kalau mobil-mobilan itu untuk cowok, kemudian juga kalau main boneka itu buat cewek, apakah itu juga berpengaruh nantinya Mbak? Iya, preferensi dia main apa. Sebetulnya kalau misalnya laki-laki main boneka ya it's okay, kalau memang dia mengeksplorasi boneka tersebut seperti mainan anak laki-laki ya. Dia tidak mengidentifikasi boneka sebagai objek yang memang seperti anak perempuan penukul batu. It's okay kok kalau misalnya masalah mainan itu dia mengeksplorasi masak-masakan misalnya kan, nggak masalah. Yang penting pembawaannya nggak kemayu gitu ya. Nah itu jangan sampai gara-gara dia lihat ibunya masak melambai-lambai ya anaknya masak ya melambai-lambai juga gesturnya gitu. Tapi ya cowok gitu, cowok yang masak kan nggak masalah dengan masaknya ya. Okay. Tapi bagaimana dia mempersepsi caranya, gitu caranya ya. Bagaimana dia mempersepsi bahwa masak-masakan ini juga bisa dilakukan sama cowok dan saya adalah cowok, nah itu yang penting. Okay. Gitu, itu termasuk di situ sih. Permainan-permainan lain yang harus diwaspadai sebetulnya rumah-rumahan dan dokter-dokteran. Kenapa? Karena ini sudah mulai kalau misalnya yang lebih gede, aku jadi dokternya, kamu buka baju dong, gitu kan? Raba-raba, okay. Raba-raba segala macam. Kalau raba-raba seperti itu sampai buka baju, itu harus cepat-cepat dibilangin bahwa itu nggak baik. Rumah-rumahan, dilihat kontennya, gitu. Jangan sampai kita mengabaikan ya. Kreativitasnya lebih tinggi, Mbak. Kamu jadi ibu, aku jadi ayah. Oke, okay, kita sekamar gitu. Terus apa kelanjutan ceritanya? Nah, itu harus diperhatikan tuh di usia-usia 3-5 tahun. Masuk masa sekolah, ya, 6-10 tahun, itu sebenarnya fokusnya pendidikan seksual sudah mulai ke arah persiapan akil balig. Mulai diminta untuk menutup aurat, ya. Mulai disiapkan bahwa nanti usia sekian kalian akan memasuki masa pubertas, okay. Tanda-tandanya apa aja. Itu biasanya di usia 9 tahun. Udah dikenalin ya, Mbak ya? Udah dikenalin, jangan sampai anak masuk, anak haid, terus dia bingung, kaget, panik, sendiri, oh kaget ya. Anak laki-laki mimpi basah, dia lupa doa nantinya, gak tahu adab-adabnya kayak gimana. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi penting sekali membahas hal itu sebelum masanya. Okay. Gitu, dan bahkan kita harus mulai banyak berdiskusi mengenai permasalahan seksualitas tanpa ditanya terlebih dahulu. Nah, anak-anak usia 6-9 tahun juga biasanya banyak bertanya. Ya memang sama sih, usia 3-5 tahun juga banyak bertanya. Misalnya, kenapa payudara ibu besar, payudara ayah gak besar? Nah, itu harus dijawab sesuai porsinya, jangan berlebihan. Dan kitanya juga gak boleh panik, gak boleh kaget. Anak cuma pengen tahu, yang pikiran jorok itu orang dewasa biasanya tuh ya. Nah, mungkin ini juga untuk orang tua nih, Mbak. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin anak-anak kecil juga mempertanyakan seperti yang ditanyakan. Kemudian juga ada mempertanyakan, Pak, ibu aku bisa, ada sih, bagaimana aku bisa lahirkan? Itu kan juga menjadi pertanyaan anak-anak yang sering di luar di luar ekspektasi orang tua. Nah, bagaimana ya orang tua menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mereka jawabannya tidak, sebenarnya jawaban realnya belum saatnya di usia mereka, tapi bagaimana nih orang tua memberikan jawaban ke anak? Lihat usianya berapa tahun gitu kan. Kalau misalnya ada di tahap 3-5 tahun, dia tanya gimana adik bisa lahir dari perut ibu. Kalau nggak tanya lebih jauh, ya udah nggak usah dijawab kan. Okay. Sebenarnya cukup, berarti jawaban itu cukup buat dia. Tapi kalau misalnya anak untuk 6-9 tahun atau bahkan 10-12 tahun, itu kan mereka mulai bisa berpikir. Bagaimana, apalagi yang 10-12 tahun misalnya, bagaimana sel sperma bisa bertemu dengan sel telur, gitu kan? Karena mereka di sekolah udah dapat materinya di biologi. Nah, itu memang harus dijawab. Dijawab dengan pengetahuan yang akurat, gitu. Kalau memang perlu dijelaskan secara private bahwa kalau sudah dapat materi tentang alat kelamin ya, bisa dijelaskan kan kalau misalnya bagaimana pertemuan sel sperma dengan sel telur, kita cek dulu menurut kamu gimana caranya. Jadi cek dulu persepsi anaknya taunya sampai mana. Kalau yang udah agak gede nih, adik taunya apa, kakak taunya gimana? Begini-begini misalnya, itu udah benar, tapi sebenarnya begini-begini dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah menikah, tapi syaratnya sudah menikah, misalnya kayak gitu. Itu memang pertanyaannya biasanya beyond expectation ya, tapi kuncinya orang tua harus tetap tenang. Kalau kita panik, apalagi sampai marahin si anak dengan pertanyaan kayak gitu, itu biasanya anak nggak mau lagi nanya sama kita. Nanyanya sama siapa? Google. Nyari sendiri ya, Bu. Nyari sendiri, Google gitu akan ya. Ngasih jawaban yang lebih banyak dari orang tuanya. Lebih banyak dan lebih nggak akurat, gitu. Nah, itulah jebakan-jebakan Batman ya. Akhirnya mereka terjebak pada bacaan-bacaan yang tidak sepantasnya. Oke, berarti bisa dibilang orang tua jangan pernah marahi anak tentang pertanyaan apapun. Ya, tanggapi dengan positif ya, Mbak ya. Tanggapi dengan positif. Berpikir bahwa anak memang sedang tahap eksplorasi loh. Rasa ingin tahunya tinggi. Jadi tetap tenang. Dengerin dulu pertanyaannya, cek lagi mereka taunya sampai mana, kita jawab secukupnya. Jangan terlalu berlebihan menjawab, karena biasanya kelebihan menjawab ini diawali dengan kepanikan kita. Kalau kita tenang sih, kita bisa berpikir apa yang bisa dijawab biasanya begitu. Nah, itu memang kunci komunikasi mulai di usia 6-9 tahun. itu kita harus komunikasi lebih terbuka, lebih santai, lebih tenang gitu ya. Sehingga hal-hal itu dan sampaikan bahwa ketika kamu masuk nanti masa pubertas atau masa balik, kalau ada yang mau ditanyain sama ayah ibu, gak apa-apa, tanyain aja gitu kan. Okay. Ayah ibu terbuka, kamu mau nanya apa? Kita akan bicara. Peran orang tua nih sebagai teman ya, Mbak, ya lebih dekat. Tuh, lebih dekat, apalagi yang remaja ya. Oke, nah ini di usia remaja nih, Mbak, atau usia balik. Tadi kan udah jelasin prabaliknya, usia baliknya seperti apa yang dilakukan harus dilakukan orang tua? Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi terbuka, ya. Jadi jangan sampai dan mulai masuk nih aturan-aturan keluarga, nilai-nilai keluarga yang mau ditanamkan pada anak itu apa? Kalau memang tidak boleh ya tidak boleh. Kenapa? Logikanya. Bukan cuma takut dosa ya harusnya, tapi bisa menjelaskan dengan juga logis apa kerugiannya, kenapa hal itu sampai dilarangnya. Kita harus bisa masuk gitu kan. Sebenarnya larangan Allah itu jelas kok kenapa dilarang dan segala macam, dan itu yang disampaikan. Jangan sampai kita mau bicara A yang nyampe C. Okay. Ya, biasanya begitu tuh. Misalnya kita sebenarnya orang tua khawatir anak pacaran karena mendekati zina, sebenarnya itu kan. Tapi kadang-kadang orang tua bilangnya apa? Kamu jangan pacaran, masih kecil. Gitu. Okay. Pesannya sampai enggak? Biasanya enggak nyampe gitu kan. Yang nyampe adalah, "Oh, oke, aku masih kecil. Nanti kalau aku udah gede aku boleh pacaran." Gitu ya. Okay. Padahal sebenarnya kan kita khawatir kalau dengan berpacaran itu mendekati perilaku-perilaku yang tidak baik gitu. Nanti akhirnya berujung dengan seperti apa, mengurangi produktivitas dan lain-lain. Well, itu juga sebenarnya kan emang sudah ini ya, apa harusnya konsep mahram itu sudah mulai mengenal tuh anak-anak ya kalau dalam pendidikan termasuk Islam. Di lingkungan keluarga ya nih Mbak ya, kan, betul. Kan mereka juga walaupun satu keluarga seperti dengan tante, sepupu, dan itu kan yang harus diperkenalkan juga ya kan. Iya, that's why memang ini tuh semuanya beriringan deh. Kalau misalnya kita lihat kenapa kemudian anak usia 7 tahun menjelang balik emang harus diajarkan tutup aurat ya. Memang begitu gitu kan. Tubuh ada bagian-bagian tubuh yang memang enggak boleh dilihat sama orang lain, disentuh oleh orang lain. Kalau orang lain sudah melihat keinginan untuk menyentuh ada begitu kan. Makanya diminta untuk ditutup. Kemudian juga ada adab masuk ke kamar orang tua di jam-jam tertentu itu harus mengetuk pintu. Itu kan sebetulnya salah satu bentuk pendidikan seksual pada anak, dan itu enggak serta-merta diajarkan pada saat anak remaja. Kalau kita lihat ya, memang dari usia biasanya usia 7 tahun harus sudah mulai dicontohkan gitu. Oke, baik. Nah, mungkin ini juga Mbak Dini, yang juga kalau kita lihat dari kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang disampaikan oleh KPA ini, sebagian besar dari kasus ini pelakunya adalah orang-orang terdekat dari para korban nih Mbak Dini. Nah, kenapa ini bisa terjadi nih Mbak Dini? Apa yang menyebabkan pelaku ini adalah orang-orang terdekat mereka justru yang menjadi pelaku? Karena tadi sebetulnya paparan mereka untuk melihat kesempatan itu lebih, peluang mereka untuk mendapat kesempatan melakukan itu lebih besar juga kan orang dekat. Mereka tahu celahnya, kapan orang tuanya nggak ada, kapan orang tuanya percaya, kapan si anak bisa percaya sama saya bisa kasih reward apa buat si anak supaya si anak nggak cerita ke orang-orang. Itu lebih diketahui sama orang-orang yang dekat. Makanya biasanya nggak cuma sekali. Biasanya berulang kali baru ketahuan. Kalau sama orang luar, anak udah teriak dan langsung cerita pasti ya, kan. Orang lain ya Mbak ya. Karena orang lain, orang asing gitu, stranger, ada yang pegang-pegang saya kaget. Kalau orang dekat dipeluk-peluk, anak mempersepsi itu biasa aja. Makanya kita kan harus mengajarkan kalau pelukan itu, pelukan sayang seperti apa, pelukan yang tidak pantas seperti apa, sentuhan sayang seperti apa, sentuhan yang pantas, yang tidak pantas seperti apa, diberikan oleh siapa. Oke, gitu. Berarti itu yang harus dikasih tahu sama anak ya Mbak, siapa yang boleh melakukan sentuhan, terus bagian mana aja yang boleh disentuh, yang dan itu juga harus dikasih tahu sama anak. Bahkan sekarang sebetulnya bukan orang dekat itu bukan hanya orang dekat paman, kakek dan segala macam. Ayah sendiri juga banyak. Iya, ya. Ayah kandung, makanya kenapa sebetulnya juga harus hati-hati. Harus hati-hati dalam artian begini, kalau memang anaknya sudah tidak nyaman disentuh-sentuh sama ayah atau ibunya yang laki-laki, ya berarti itu tandanya kita harus sebagai orang tua harus menghargai dong privasi si anak. Begitu, untuk gak dikasih sentuhan yang berlebihan dari ayah, kadang-kadang kan ibunya. Juga udah remaja, dipeluk aja udah males atau apa gitu ya, sering menghindarkan Mbak ya. Dan untuk anak-anak perempuan, walaupun hanya mahrumnya di rumah, misalnya hanya ayah, kakaknya, kakak laki-laki di rumah, ya sebisa mungkin kan memang Rasulullah mengajarkan tetap aja baju yang dipakai sopan. Oke, begitu. Baik. Nah, ini Mbak Dini, mungkin juga bisa bagi tipsnya juga sedikit untuk orang tua yang mungkin kadang anaknya sudah menjadi korban pelecehan seksual, tapi mereka secara tidak menyadari hal tersebut. Nah, mungkin bisa dilihat nggak, Mbak Dini, apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri dari anak-anak yang mungkin sudah mengalami pelecehan atau bahkan juga kekerasan seksual, tapi anak tidak berbicara nih, tapi orang tua bagaimana bisa mengenalinya? Satu-satunya, salah satu cara yang efektif adalah keterbukaan komunikasi sebetulnya ya. Tapi kita bisa masuk lewat teachable moment. Misalnya ada berita-berita begini-begini. Jadi anak jangan ditakut-takutin gitu. Awas ya kamu kalau sampai begini, hati-hati kamu dengan orang ini. Padahal ternyata si anak udah ngalamin ya. Anak kan jadi nambah gak mau cerita tuh ya. Ada ancaman. Udah terancam. Padahal saya juga gak nyaman nih pernah melakukan seperti itu. Nah, sebaiknya orang tua kalau misalnya ada momen-momen yang memang kita bisa masuk gitu ya, tanya, teman kamu pernah ada yang ngalamin kayak gitu gak? Kamu sendiri gimana selama ini? Ada gak sih yang sering yang pernah melakukan hal itu sama kamu, misalnya yang mild aja dulu, yang ringan, misalnya yang tiba-tiba suka pegang-pegang teman bahu kamu gitu kan. Kita bisa masuk lewat obrolan seperti itu. Dengan seperti itu diharapkan anak bisa lebih terbuka gitu. Jadi dia enggak ngerasa, waduh kalau aku cerita aku takut sama mamaku. Karena saya sering menemukan klien-klien yang memang jadi korban itu enggak mau cerita ke orang tua karena takut. Takut dimarahin, takut diusir bahkan ya dari rumah. Ya takut mamanya atau papanya marah besar. Oke. Gitu. Jadi mereka takut sebetulnya. Sehingga kalau misalnya dengan komunikasi terbuka yang tadi ya, caranya enggak dengan menghakimi atau dengan mengancam-ngancam, diharapkan anak lebih mau cerita. Terus kalau misalnya udah cerita gimana? Ya tetap harus menahan. Harus tetap tenang dulu, dengerin dulu anaknya sampai mana dan segala macam, baru berpikir, okay, berarti kalau memang ada, memang benar terjadi pelecehan, jangan diam, laporkan. Okay. Segera laporkan ya, Mbak. Ya, segera laporkan. Anaknya dilihat, ada perubahan perilaku atau enggak, ada perubahan emosi atau enggak, dan digali. Kalau memang butuh bantuan profesional, segera pergi, segera cari. Misalnya butuh bantuan konselor, psikolog, dan lain-lain gitu ya. Butuh bantuan medis, misalnya kemudian dia mengeluhkan, iya sejak itu sakit bagian vitalnya dan lain-lain, ya segera cari pertolongan gitu. Jangan disembunyikan, jangan disalahkan juga anaknya, dan jangan juga nggak move on dari perasaan. Biasanya orang tua perasaannya kan sedih, kecewa, menyesal, marah dan lain-lain ya. Ya harus diatasi, ditangani dan dilewati begitu. Baik, berarti harus segera diselesaikan masalah tersebut ya. Berarti bisa dibilang orang tua membangun lingkungan yang lebih nyaman, yang lebih terbuka, yang membuat anak juga nyaman untuk bercerita kepada orang tua. Betul, jangan sampai anak ceritanya ke orang lain yang kita nggak tahu niatnya baik atau enggak. Baik, Mbak Fitri, kita break dulu lagi sejenak, nanti kita akan masuk di sesi terakhir untuk kesimpulan dan juga closing statement pembahasan kita hari ini. Dan untuk anda sobat iDream, jangan kemana-mana, tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Alangkah indah wajah-wajah para muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik Tombo Ati mengajak semuanya untuk mendengarkan iDream. Dan kita harapkan bahwa iDream ini menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Benar-benar menjadi mata air pencerahan untuk kita semua. InsyaAllah. 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis, Majlis Iman dan Islam. Dan cintanya Allah kepada anak muda yang bertakwa lebih. Kenapa? Ini masa produktif. Kalau sudah tua bertakwa, kalau sudah mau mati. Kalau tua tidak bertakwa, keterlaluan. Sudah mau mati, tidak bertakwa, keterlaluan. Anak muda bertakwa, hebat. dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala bentuk dan macamnya. Dan itu sifat dan karakter seorang pemuda. Pemuda itu harus punya visi ke depan, iman pada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir. Seorang pemuda yang sudah beriman pada Allah, kemudian kepada hari akhir, adalah pemuda yang punya pandangan ke depan. Manis, Majlis Iman dan Islam, mengkaji Islam lebih dalam dengan materi yang menyejukkan dan menggugah iman, bersama ustadz dan ustazah yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dengarkan Manis setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Update informasi Anda di pagi hari bersama iDream Radio di program Salam Indonesia Pagi. Salam Indonesia Pagi. Salam Indonesia Pagi memperbaharui informasi Anda dari dalam dan luar negeri serta informasi dunia Islam setiap hari pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Salam Indonesia Pagi. Hanya di 10.44 AM. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Belum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan tidak berasa sudah hampir 1 jam 30 menit kita di sini menemani sahabat iDream, dan kita masuk di sesi terakhir hari ini, dan saya masih ditemani dengan Mbak Fitri. Mbak Fitri, ini di sesi terakhir Mbak Fitri, sebelum closing statement atau kesimpulan, saya ingin bertanya lagi nih Mbak Fitri, mungkin ada mungkin keluarga atau orang-orang yang dari sekitar kita, tetangga atau mungkin saudara yang mungkin sudah menjadi korban, ya, menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan nih, Mbak Dini? Pertama, kalau ketemu sama korban, kita tahu nih ya, ada yang lapor. Dengerin laporannya seperti apa. Jangan menjudgment dulu, jangan membuat kesimpulan sendiri dulu. Dengerin fakta kejadiannya seperti apa. Mm-hmm. Tenangkan kalau memang yang datang panik ya. Sediakan tisu kalau memang nangis-nangis gitu ya. Dan jangan kebawa emosi dulu. Gitu. Okay. Kita boleh empati, tapi jangan sampai terbawa emosi sehingga kita juga jadi nggak bisa berpikir jernih lagi. Okay. Nah, kalau sudah mendengar gimana duduk perkaranya, cari orang-orang, pihak-pihak yang bisa membantu, begitu. Jangan biarkan kasus ini menggantung, gitu. Kita harus cari siapa pelakunya, kemudian ya cari backup lah, pihak-pihak mana yang kemungkinan bisa di ini, kan sekarang udah banyak hotline-hotline ya, report, laporan, buat laporan ke lembaga-lembaga tertentu. Misalnya kalau yang sekarang ini kan P2TP2A deh untuk perempuan dan anak, ya, kekerasan itu kan membuka hotline 24 jam gitu. Okay. Dari situ kan nanti bisa ada bantuan-bantuan, pendampingan psikologis, pendampingan apa dan segala macam. Hubungi juga apa, ketua RT atau ya tokoh-tokoh masyarakat setempat, tapi lihat responnya gitu ya. Kalau misalnya diajak suruh damai aja, lebih baik tetap melaporkan. Kenapa? Karena kalau damai aja tidak diproses apapun kan, minimal ada proses pendampingan deh, dilihat kenapa pelaku melakukan itu, bagaimana dampaknya pada si korban gitu. Okay. Ya, sehingga ada kalaupun nanti damai, tapi ada treatment untuk keduanya, dampaknya nggak jadi mengendap gitu. Oke, damai bukan berarti udah selesai begitu aja, nggak ya? Betul, tapi harus ada penanganan. Okay. Karena itu bahayanya adalah trauma tertunda. Anak-anak, terutama korbannya, dampak traumanya akan muncul di usia remaja. Itu bahaya banget gitu ya. image dirinya jadi turun dan lain-lain dan segala macam itu jadi negatif dia nanti remajanya. Ya apalagi kalau dia jadi pelaku. Oke. Ya, itu kan jadi satu hal yang enggak memutus rantai. Laporkan, hadapi dengan tenang, kita lihat gimana, kumpulin fakta-faktanya dan segala macam, jangan takut. Biasanya orang banyak takut, takut ikut campur. Kalau misalnya si korban orang tuanya enggak mau melapor, gimana? Dikasih edukasi, jangan kesel gitu ya. Dibilangin bahwa hal ini bukan kita nyari musuh, bukan kita gimana, tapi juga kita membantu pelaku sebenarnya. Gitu, membantu pelaku kalau memang dia dipindahkan ke lingkungan lain, setidaknya dia tidak mengulangi hal itu lagi. Baik. Gitu Mas. Jadi apa ya, P3K-nya? Dengerin ya, dengerin, tetap tenang, laporkan. Oke. Kemudian juga kalau sikap kita terhadap korban gimana nih, Pak? Sikap kita terhadap korban jangan banyak bertanya, Mas. Oke. Apalagi maksudnya nanyanya interrogatif. Ya, kita lihat dulu anaknya. Kalau memang anaknya nggak nyaman untuk ditanya, gestur orang kelihatan, gestur anak-anak kelihatan, jangan ditanya. Kalau misalnya dia lagi main, gitu ya, kita ajak main, kemudian kita tanya-tanya dia mau cerita, ya itulah momennya, momen-momen dimana dia lagi bermain, kita ajak cerita ngalir. Tapi jangan di depan umum, jangan di depan orang banyak. Biasanya kita tanya-tanya lagi banyak tamu, ibunya nangis-nangis. Nah. Di situ juga kita langsung tanya-tanya anaknya, kamu gimana dan segala macam. Anak juga pertama lagi bingung kenapa ibunya nangis-nangis. Ya. Kemudian dia ditanya-tanya hal yang sebenarnya ibunya udah tanyakan dan dia tahu itu adalah hal yang buruk, terus ditanya ulang. Itu kan tidak nyaman sekali buat anak gitu, sehingga kasih waktu dulu. Kalau korbannya anak-anak ya, kasih waktu dulu ibunya maksudnya orang tuanya selesaikan, setelah orang tuanya selesaikan ketemu anaknya, ajak main aja, ajak main, tenang, apa, buat situasi yang nyaman untuk anak, sambil ditanya-tanya, kita tahu fakta kejadiannya, baru laporkan. Baik, Mbak Fitri deh. Ini menarik sekali pembahasan kita hari ini untuk sahabat tadi, terutama juga untuk orang tua ya, apalagi yang masih punya anak-anak yang masih di usia tadi, yang usia balita, anak-anak kemudian remaja dan juga di usia masa balik atau masa pubertas. Oke, Mbak Fitri, ini di sesi terakhir ini mungkin bisa simpulkan apa atau mungkin juga closing statement-nya dari Mbak Fitri terkait pembahasan kita hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat bahasan dari awal sampai akhir, sebetulnya pesannya jangan ragu untuk menyampaikan pendidikan seksual sejak dini. Sesuai dengan tahapan perkembangan seksualitas anak. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Dengan seperti itu, mudah-mudahan itu jadi usaha kita untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja gitu kan. Dengan kurangnya kasus-kasus itu, otomatis kita memutus rantai tadi. Pelaku jadi, korban jadi pelaku gitu ya. Pelaku nyari korban lain jadi pelaku lain. Nah, itu. Diawali dari keluarga. Diawali dari keluarga. Kalau setiap keluarga punya bakal itu, ngasih pendidikan seksual sejak dini, memperhatikan hal itu ya. Terus kalau tetangga kita juga memperhatikan, tetangga lain juga memperhatikan gitu ya. Insya Allah kasus itu bisa berkurang. Tapi kita nggak bisa kerja sendiri. Ini kerja bareng-bareng. Kalau kita cuma mencerdaskan keluarga kita sendiri, tapi keluar tetangga kita abai, nanti tetangga kita jadi pelaku, anak kita tetap jadi korban, misalnya gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri, kerja bareng-bareng, edukasi bareng-bareng, perhatikan, jangan ragu untuk kasih pendidikan seksual sejak dini pada anak-anak. Baik. Terima kasih Mbak Fitri sudah memberikan materi tentang pembahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat nih untuk sahabat Tadim dan juga orang tua di rumah. Dan semoga dengan materi ini juga bisa membuat orang tua lebih memperhatikan ya. Dan lebih bisa terbuka lagi terhadap anak-anak mereka tentang pendidikan seksualitas yang pastinya sesuai dengan tahapan usia mereka yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fitri tadi. Baik, terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio. Ataupun juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Oke, saya Rudi Saputra juga mewakili kerabat kerja bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.